Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Wa an Samurah ibni Jundub radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala imra'ah matat fi nifasiha faqama wastaha. Muttafaqun alaih. Dari Samurah ibn Jundub, aku sholat di belakang Rasulullah SAW menyolati jenazah wanita yang mati karena nifas. Maka kemudian pun beliau berdiri di tengah jenazah ini. Hadis Bukhari Bukhari Muslim. Hadis dibawakan oleh Hafid untuk menjelaskan posisi imam kalau menyolati jenazah wanita. Dalam hadis pertama yang bisa kita ambil adalah disyariatkannya musaffah, bikin shaf dalam sholat jenazah. Dan itu kita pahami dari penjelasan Samurah. Sallaitu wara'an nabi, aku sholat di belakang Rasulullah. Shaf para sahabat, maka disyariatkan untuk membuat shaf dalam sholat jenazah. Dari hadis ini menunjukkan bahwa makmum posisinya adalah di belakang imam. Karena Samurah katakan di belakang nabi, maka perbuatan sebagian orang awam, di mana kalau mereka sholat jenazah, khusus keluarga mayit, mungkin bapak, kakak, adiknya atau semisalnya, berdirinya di samping imam, kanan kirinya imam, maka itu gak ada dalilnya, gak ada dasarnya. Yang ada di dalam sunnah, siapapun selain imam berdiri di belakang imam. Sama seperti hadis Abu Hurairah yang telah lalu, ketika Rasulullah mensolati ghaib Najasyi, beliau bikin tiga shaf para sahabat, semuanya di belakang Rasul SAW. Dan itu yang ada di dalam sunnah. Bagaimana kalau kemudian mungkin saja tempatnya sempit, ruang tidak mencukupi, mungkin disolati di rumah misalnya, sementara ruangnya sangat kecil atau sempit, maka sahal, gampang, tetap posisi makmum di belakang imam walaupun dekat. Karena jenazah kita tahu sholat gak ada ruku, gak ada sujud, tetap berdekatan seperti apapun gak masalah. Yang penting mereka di belakang imam posisinya. Di dalam hadis Samurah beliau katakan, wanita ini meninggal karena nifasnya. Rasul sholat berdiri di tengahnya. Penjelasan Samurah, Rasul berdiri di tengahnya, apakah yang dimaksud penjelasan ini kalau diistilahkan dalam usul fikih wastardi, ya, sifat yang dibubuhkan saja gak ada pengaruh hukumnya. Artinya begini, apakah berpengaruh kepada hukum sehingga disimpulkan misalnya sunnahnya imam berdiri di tengah jenazah wanita jika dia mati karena nifas. Jika tidak mati karena nifas mungkin beda posisinya. Karena hadis mengatakan Rasul menyolati wanita ini mati karena nifasnya. Karena nifasnya ini, apakah itu punya pengaruh dalam hukum? Mereka katakan itu gak ada pengaruhnya, itu wastardi, sekedar sifat yang dibubuhkan saja untuk menjelaskan wanita ini meninggal karena nifas. Tidak punya pengaruh bahwa posisi imam karena nifas kemudian Rasul berdiri di tengahnya, enggak. Karena hukum asalnya demikian, imam berdiri di tengah jenazah wanita. Dari situ para ulama juga menyebutkan masyru'nya yang disyariatkan imam berdiri di tengah jenazah wanita. Artinya tidak ke kanan, tidak ke kiri dari jenazah, tapi di tengahnya. Hikmah yang mereka sebutkan di balik ini, sebagian ulama mengungkapkan untuk menutupi pinggul dan bagian yang menonjol atau terlihat dari jenazah ini ditutupi oleh imam sehingga makmum atau yang di belakang tidak melihat lebih astar, lebih sitr, lebih menutupi dan menjaga kehormatan jenazah ini. Mungkin itu bisa benar hikmahnya itu, Allah bisa pula belum tentu itu yang menjadi hikmah. Tapi segala-galanya bagi kita kalau membicarakan hikmah, paling terbesar hikmahnya adalah mentaati sunnah. Itu segala-galanya. Apa hikmahnya kok Rasul sholat di tengah jenazah perempuan sehingga kita kalau sholat jenazah posisi imam di tengah jenazah wanita? Hikmahnya apa? Hikmahnya kamu meniru Rasulullah SAW. Hikmahnya adalah dengan itu kamu mentaati dan mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. hadis tentunya juga menunjukkan disyariatkannya sholat atau mensolati jenazah wanita yang mati karena nifasnya. Artinya karena sebab dia nifas, kemudian meninggal dunia. Dengan hadis ini, terpecah pembahasan lain bahwa nifas termasuk syahid, syuhada, termasuk syuhada, artinya yang termasuk mati syahid adalah wanita yang mati karena nifas. Dengan demikian, terambil faedah pecahan dari masalah ini, setiap yang syahid meninggal mati syahid selain di peperangan. Karena syuhada banyak, selain yang mati syahid di peperangan fisabilillah, mereka banyak, beberapa termasuk yang nifas ini. Maka yang selain yang matinya di peperangan, mati syahid, tetap disolati. Karena syahadat, mati syahid itu bertingkat-tingkat derajatnya, tidak sama satu dengan yang lain. Nah, mereka syahid, tapi tentunya tidak disamakan fadilahnya, keutamaannya dengan yang mati syahid di peperangan. Makanya Rasulullah SAW termasuk memperkecualikan ini, yang di situ tidak disolati dalam peperangan. Rasulullah pula memperkecualikan dia nggak akan diselamatkan, dia yang dalam peperangan dijamin diamankan atau diselamatkan dari fitnah kubur. Karena setiap orang diuji, ikhtibar, ibtilah di kuburnya, ditanya malaikat dan seterusnya. Itu cobaan berat bagi setiap orang di kuburnya. Diperkecualikan dari itu beberapa orang, antara lain para nabi, dan termasuk yang syahid di peperangan. Rasulullah katakan, kafa bibarakatis suyufi alaihi fitnah, sudah cukup cobaan berat baginya kilauan pedang saat dia hidup, saat dalam peperangan. Nyawa taruhannya. Ya kalau zaman itu namanya perang kan adepar, ya sudah adep-adepan sudah. Lawannya bawa pedang, dia bawa pedang, mana yang duluan sudah. Kilauan pedang ini yang siap mungkin saja nyambet dan kena perutnya atau kepalanya atau ini, itu sudah cukup ujian berat baginya. Dia tetap tegar di situ karena ketaatannya kepada Allah, membela agama Allah, sudah cukup ujian bagi dia. Maka dikubur dia nggak akan diuji. Itu pengecualian karena keutamaannya yang begitu besar. Tidak demikian dengan para syahid-syahid yang lainnya di selain peperangan. Wal ilmu 'indallah. Wa 'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, wallahi laqad shalla Rasulullah 'ala ibni Baydha fil masjid. Rawahu Muslim. Kata Aisyah ummul mukminin, demi Allah, Rasulullah telah mensolati Ibnu Baydha di dalam masjid. Hadis Muslim. Hadis dibawakan oleh Hafidz untuk menjelaskan hukum solat jenazah di dalam masjid. hukum mensolati jenazah di dalam masjid. Dari sebagian orang ada yang mengingkari mensolati jenazah di dalam masjid. Bahkan itu ada semenjak zaman Rasulullah SAW, pengingkaran terhadap pelaksanaan sholat jenazah di masjid. Begitu pula di zaman-zaman yang berikutnya, ada saja yang mengingkari, tidak terima. Bagi mereka gak benar, gak boleh mensolati jenazah di dalam masjid. Kata mereka khawatir akan menodai masjid, terutama saat jenazah dimasukkan, dibawa ke depan, ketika diangkat, diturunkan, mungkin dan sangat mungkin keluar darinya beberapa sesuatu yang bisa mengotori atau menodai masjid. Sementara kita diperintah menjaga kesucian dan kebersihan masjid, dengan itu gak boleh, kata mereka, jenazah disolati di masjid. Nah, oleh karena itu Aisyah ingin membantah, ingin menjelaskan kalau itu gak benar. Anggapan itu mungkar, anggapan sholat jenazah di masjid itu gak boleh, itu anggapan yang gak benar. Aisyah katakan Rasulullah mensolati jenazah di masjid Ibn al-Baydha. Bahkan sampai Aisyah bersumpah, wallahi, demi Allah. Karena terkesan memang terlihat pengingkaran cukup kuat di zaman itu, pengingkaran cukup kuat dari beberapa yang menolak atau mengingkari sholat jenazah di dalam masjid. Maka Aisyah ingin membantah, gak benar kalian katakan itu mungkar, gak boleh ini. Demi Allah, Rasulullah sendiri mensolati Ibn al-Baydha di dalam masjid. Di dalam hadis hadis Aisyah menunjukkan yang pertama, bolehnya orang itu bersumpah dalam fatwanya untuk menegaskan hukum yang dia sampaikan, sehingga orang semakin mantap dan yakin, wallahi boleh, demi Allah itu boleh, karena Rasulullah begini. Seperti Aisyah, demi Allah boleh sholat jenazah di masjid itu, karena Rasulullah sendiri mensholati jenazah di masjid. Di dalam hadis Aisyah pula jelas, dan itu terkait bab bolehnya mensolati jenazah di masjid. Bolehnya mensolati jenazah di dalam masjid. dari permasalahan ini fuqaha membahas terkait dalam bab muamalah yang disebut asyarat al-urfi, syarat yang itu ma'ruf di urf, di adat budaya masyarakat muslim setempat, syarat yang ma'ruf dalam adat kebiasaan masyarakat muslim itu sama kedudukannya seperti syarat lafzi, sama seperti syarat yang dilafadzkan. Artinya jika adat itu mensyaratkan sesuatu dan itu ma'ruf dalam budaya, dalam kultur kaum muslimin, syarat-syarat yang tidak menyalahi syariat, maka itu boleh diperlakukan, boleh diamalkan. Kedudukannya sama seakan-akan dia melafadzkan, aku syaratkan begini, syaratku seperti ini, walaupun saat itu dia tidak melafadzkan. Tetapi uruf, kultur dan budaya ini punya pengaruh syarat secara al-uruf. Selama itu ma'ruf di kalangan muslimin, maka gak butuh dan tidak perlu pelafatan secara tekstual, aku mensyaratkan ini atau itu. Misalnya kamu beli suatu barang dari seseorang, lalu apalah itu, mungkin motor atau apalah barang, kamu ambil barang itu dan kamu pindahkan ke rumahmu tanpa kamu bicara, tanpa kamu menyebutkan itu kepada si pembeli. Kalau kemudian dia bertanya atau komplain misalnya, loh kok kamu pindah, kenapa kamu angkat, kamu pindah ke sana, maka jawabannya ini syarat urfi, syarat secara urf budaya adat kaum muslimin ma'ruf, bahwa orang yang beli sesuatu boleh dan berhak dia memindah barang yang sudah dia beli. Gak perlu dia katakan dengan syarat nanti tak pindah lo ya barangnya ke rumah. Gak perlu. Kenapa? Karena ma'ruf di dalam adat dan kebiasaan kaum muslimin, itu sudah milik kamu, itu hak kamu. Dengan itu kamu berhak untuk memindah, mengambil atau apa. Gak perlu kamu sebutkan. Misal lain, seorang suami yang laki menikahi seorang wanita, kemudian dia bawa istrinya ke rumah barunya yang sudah dia siapkan, dia beli misalnya. Kalau kemudian komplain misalnya, bisa jadi istrinya yang komplain atau keluarga istrinya, kok kamu gak bilang, kamu kan tidak mensyaratkan, kenapa gak dari awal kamu syaratkan dengan syarat setelah nikah saya ambil ini istri saya, ikut sama saya, tinggal bersama saya di rumah. Kamu gak mensyaratkan itu, kamu kan diam. Kami pikir kamu akan tinggal bersama istri ini di sini, apalagi ini anak tunggal kami misalnya. Gak perlu pelafatan. Kembali kepada urf, adat budaya kaum muslimin mengatakan ma'ruf, bahwa adatnya kalau seorang lelaki telah menikahi seorang wanita, ya sudah dia berhak untuk mengambil dan membawa wanita ini kemana dia suka, mungkin ke rumah dia atau kemana. Gak perlu dia mensyaratkan dengan melafadzkan dengan syarat nanti kalau sudah nikah ikut sama saya, dengan syarat keluar dari rumah sini, dengan syarat mau tinggal, nggak perlu. Pelafatan-pelafatan semacam ini nggak perlu, karena uruf menjelaskan bahwa yang demikian boleh dan dibenarkan. Maka dalam muamalah banyak terkait itu, asyarat al-urfi kasyarat al-lafzi. Uruf punya pengaruh di situ. Uruf punya pengaruh sama seperti pelafatan. Hadis juga menunjukkan kepada kita tentang perkara penisbatan kepada ibu. Karena ibnai baydha, baydha ibunya, maka dinisbatkan anak ini kepada ibunya. Apakah berarti menunjukkan boleh? Jawabannya, kalau memang penisbatan kepada ibu ini tidak menafikan penisbatan anak ini kepada bapaknya, maka boleh. Tidak menafikan penisbatan kepada bapaknya, dalam artian selama-lamanya gak disebutkan bapaknya, sudah lekat dan selalu ketika disebut, ketika dipanggil, ketika di ini, selalu nisbat itu kepada bapaknya, selalu kepada ibunya, maka itu gak boleh. Tapi untuk membedakan misalnya satu dengan yang lain, tapi ma'ruf fulan ini bin fulan, ma'ruf disebutkan bahwa fulan ini bin fulan. Tapi untuk membedakan lebih spesifik bahwa yang dimaksud adalah fulan yang mana, ini ibnu fulana, anaknya fulana itu loh. Oh iya sudah. Misalnya di masyarakat atau di kampungmu ada yang namanya Z, ada 5 mungkin. Z yang mana? Mungkin terlalu sulit kalau disebut ada Z bin Ali, Z bin Abdullah, Z bin Abdurrahman, yang ini Z bin Fulan. Kelamaan. Z siapa sih? Itu Z-nya Khadijah misalnya, umminya namanya Khadijah. Z ibn Khadijah. Oh iya sudah, langsung diketahui. Seperti itu. Dan di kalangan perawi ada yang ma'ruf disebut seperti itu, seperti Imam Ismail ibn Ulayyah. Ulayyah umminya, ibunya. Tapi ma'ruf di kalangan muhadditsin, dan sering ketika meriwayatkan sanad dalam hal ini disebut haddatsana Ismail ibn Ulayyah. Seperti tadi, selama tidak menafikan penisbatan dia kepada bapaknya, maka boleh. Yang dilarang itu kalau si anak dinisbatkan kepada ibu dan menafikan penisbatannya kepada bapaknya. Ini yang dilarang. Kemudian yang kedua juga, bolehnya selama si anak tidak marah. Jadi dia ridho. Dia enggak merasa keberatan untuk dinisbatkan seperti itu. Makanya Allah katakan dalam Al-Ahzab, ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka kepada bapaknya. Artinya nisbat itu kepada bapak. Zaid bin Abdurrahman, Abdurrahman bin Ali, Ali bin Abdullah, Abdullah bin Khalid, dan seterusnya. Oleh karena itu kalau pemanggilan atau penisbatan itu tidak kepada bapaknya dan sampai terlupakan, hilang, enggak diketahui. Ini anaknya siapa? Haram. Enggak boleh. Terlupakan sudah bapaknya, siapa ini anaknya siapa? Yang diketahui fulan ibn fulana, nisbat ke ibunya. Enggak boleh. Disengaja untuk melupakan dan menghilangkan nasabnya kepada bapaknya. Di sebagian masyarakat masih adat jelek ini mereka lakukan, sehingga nisbat anak itu kepada ibu atau kepada suku kabilahnya ibu. Ibunya mungkin dari suku Al-Fulani. Maka anak ini fam, ikut kepada fam ibunya. Dan itu ma'ruf di beberapa etnis atau suku yang ada. Hilang penisbatan dia kepada bapaknya atau suku dari bapaknya. Ini yang terlarang dan tercela. Wa an Abdurrahman ibn Abi Layla قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والأربعة. Jadi عبد الرحمن بن أبي ليلى dia katakan terbiasa Zaid bin Arqam, sahabat, kalau sholat jenazah beliau takbir 4 kali, tapi terkadang beliau takbir 5 kali. Maka aku tanya beliau, kenapa demikian? Jawab Zaid bin Arqam, demikian terkadang Rasulullah takbir. Ini kadang 4 kali, kadang 5 kali. Hadits di Muslim dan Ashab Sunan Arba'ah. Hadis mengajarkan kepada kita, pertama, ibadah yang datang dengan riwayat dalam bentuk yang berbeda-beda, terkadang begini, terkadang begitu, maka yang sunnah dilakukan seperti itu. Artinya terkadang dilakukan seperti ini, terkadang dilakukan seperti itu. Sebagaimana sunnah, jangan monoton, hanya itu saja melulu yang dilakukan, yang lain gak pernah diamalkan, sehingga begitu diamalkan seperti suatu yang mungkar dan orang menolak dan mungkin apa ini, gak ada, karena terlalu lama ditinggalkan. Padahal sunnahnya kedua-duanya diamalkan, seperti Zaid sebutkan, terkadang Rasul takbir 4 kali, terkadang 5 kali. Maka sunnahnya kita sholat jenazah terkadang dengan 4 kali takbir, terkadang dengan 5 kali takbir. Hadis pula menjelaskan bahwa seringnya dalam sholat jenazah 4 kali takbir. Artinya Rasulullah paling sering kalau mensolati jenazah dengan 4 kali takbir. Karena begitu seringnya, sampai-sampai sebagian fuqaha mengatakan selain dari 4 takbir mansukh, sudah terhapus hukumnya. Tapi enggak benar anggapan itu mansukh. Hadis juga menunjukkan semangat dan perhatian ulama salaf dalam ilmu. Terbukti tabi'in Abdurrahman ibn Abi Layla tanya, enggak diam. Beliau tanya Zaid ibn Arqam, kadang kau sholat 4 takbir, terkadang 5 takbir, kenapa? Apa dasarnya? Syafi'ah terhadap ilmu. Dan begitu seharusnya setiap muslim peduli dan perhatian, bertanya untuk mengerti dan memahami ilmu. Hadis juga menunjukkan bahwa sesuatu yang keluar dari kebiasaan maka itu tempat untuk orang itu bertanya, pantas untuk dipertanyakan karena keluar dari kebiasaannya. Karena bisa jadi orang itu lupa, bisa jadi keliru, lalai, bisa menambah karena lalai, mengurangi karena lupa. Keluar dari kebiasaan patut untuk ditanyakan. Makanya Rasulullah sendiri ketika duduk langsung salam padahal baru 2 rakaat. Kan gak biasa, biasanya 4 rakaat salam, ini kok 2 rakaat salam duhur. Ada apa ini? Makanya ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, ada perubahan dalam sholat atau engkau yang lupa? Harus ditanyakan. Satu, agar tidak terbiarkan kesalahan atau kekeliruan. Dua, juga agar engkau tahu ilmunya. Kalau memang itu sesuatu yang ada di dalam sunnah, seperti kasus Abdurrahman ibn Abi Layla ini, beliau tanya, biasanya 4 kok 5 kali takbir Zaid bin Arqam. Dikabarkan oleh Zaid bahwa Rasulullah pun demikian, dapat ilmu bahwa sunnah juga sholat jenazah dengan 5 kali takbir. Hadis juga mengajarkan kepada kita sunnahnya, terutama bagi orang yang berilmu, menghidupkan sunnah itu bukan hanya dengan teori tapi dengan amalan, praktek. Dipraktekkan oleh Zaid bin Arqam, diamalkan takbir 5 kali, diamalkan betul-betul. Dan begitu seharusnya orang yang berilmu mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah Nabi dengan mengamalkannya sehingga hidup dan dilihat orang, diketahui orang bahwa ini juga sunnah Nabi kalian, amalan seperti ini, amalan seperti itu. Hadis berarti juga menunjukkan sunnahnya atau disyariatkannya takbir 5 kali dalam sholat jenazah. Boleh. Dan Rasul terkadang lakukan itu. Dalam sholat jenazah tentu yang dikehendaki adalah doa untuk menjadi syafaat bagi jenazah. Kalau itu 4 takbir ma'ruf, takbir pertama kamu baca Al-Fatihah, takbir kedua solawat kepada Rasul, takbir ketiga doa, takbir keempat juga doa. Dan doa-doa jenazah ma'ruf. Ada beberapa bentuk doa yang Rasul SAW ajarkan. Kita dalam sholat jenazah mendoakan jenazah. Dengan demikian, jika takbir itu 5 kali, maka bisa kamu bagi doa kepada jenazah. Di takbir keempat doa yang ini, di takbir kelima bentuk doa yang lain yang ada di dalam sunnah. Karena ada beberapa bentuk doa, semuanya ada di dalam sunnah. Intinya mendoakan kebaikan bagi si mayit, agar diampuni Allah, dirahmati, dikuburnya, dan seterusnya. Muhim dipenuhi tiap kali takbir itu dengan doa kepada jenazah. Dan di situ tempatnya doa. Pentingnya sholat untuk berdoa, mendoakan jenazah. Artinya terkadang kita iba dan ngenes melihat sebagian saudara-saudara kita muslim kalau menyolati jenazah ekspres. Bahkan kamu baca Fatihah aja gak ngejar di takbir pertama. Allahu Akbar. Sudah kamu coba secepat mungkin untuk baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam sudah Allahu Akbar. Kayak apa dia baca Fatihah? Kamu baca secepat mungkin gak bisa ngejar imamnya. Apa yang dia baca? Dan bagaimana dia cara membacanya? Padahal sudah secepat mungkin kamu baca Fatihah ingin ngejar, gak terkejar. Apalagi takbir-takbir yang setelahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung salam. Di mana doa? Perlunya sholat ini untuk mendoakan jenazah, syafaat bagi dia. Ironisnya baru setelah salam, selesai sholat, dia panjangkan doa bagi jenazah. Di luar sholat, sudah bukan sholat posisinya. Setelah salam, dia panjatkan doa jenazah ini. Di dalam sholat seharusnya doa itu. Dan posisi musholat jauh lebih afdol, lebih baik di luar kamu sholat dibandingkan saat kamu sholat dengan selesai sholat. Jauh lebih baik saat kamu sedang sholat. Kamu sedang bermunajat kepada Allah dalam sholat. Kondisi yang terbaik, terafdol. Justru terharamkan jenazah dari doanya saat sholat, kemudian dipanjatkan doa macam-macam ini itu di luar sholatnya. Maka itu menyalahi dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.